Terus mungkin kemudian juga dari minat baca ya, minat baca kalau di sosial media kan kayak oh ya udah ada gambar terus kayak kita langsung tek mudeng gitu loh. Bad size juga ya informasi. Dan di portal-portal berita sekarang kan ada tuh Tirto. Tirto itu kan juga termasuk lumayan progresif ya, dan mereka seringkali juga publish konten-konten yang memberikan edukasi mengenai queer queer life, terus habis itu yaitu mengenai seksualitas, mengenai orientasi seksual segala macam. Tapi ya itu mereka menangnya ketika di Instagram itu dengan infografis gitu loh. Kalaupun dia di website, mereka juga akan menyertakan infografis di situ karena mereka menyasarkan orang Indonesia yang mungkin minat bacanya masih kurang gitu ya. Jadi kayak terus biar mudeng dikasih infografis aja gitu.